Wali Kota, terima kasih. Luar biasa. Abah Dedi, matur sembahun. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji gak di sini aja Pak Haji. Ayo tegang semuanya berkona. Wiwi Sagita. Thank you. spesial buat SNB Indonesia semuanya.